semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sosok Ibu Baiti itu Allah menciptakan makhluk-makhluknya itu, menciptakan alam semesta, manusia, malaikat, jin, iblis, setan, pohon, batu-batu, materi, dan semuanya dengan ekosistemnya, lengkap dengan sunnahnya, syariatnya. Salah satu yang bisa kita pakai untuk memandangnya adalah bahwa Allah sedang membuat rumah untuk dirinya. Jadi seluruh alam semesta dan kehidupan ini rumahnya Allah. Allah bikin rumah. Nah, Allah yang punya rumah itu dan Allah tuan rumahnya. Nah, sekarang rumah-rumah kecilnya Allah adalah Anda semua ini masing-masing. Pada lapis-lapis dari individu sampai keluarga, sampai sosial kemasyarakatan, sampai ada casing yang namanya negara, ada casing-casing yang lain yang namanya institusi, lembaga, sampai madhab, sampai itu semua casing, sampai parpol, sampai geng motor, sampai slankers, sampai apalagi ya, Platonik, sampai Endang Sukamti, sampai apapun, semua itu adalah rumahnya Allah. Jadi sohibul baitnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu nikmatilah bahwa tuan rumah dirimu adalah Allah itu sendiri. Nah, Allah jangan diukur secara materi. Artinya Allah itu bisa begitu dekat dan lebih dekat dari atau dengan urat lehermu. Bahkan ia lebih dekat daripada dekat itu sendiri. Ia lebih satu daripada satu itu sendiri. Dan ia lebih tunggal dari tunggal itu sendiri. Maka jangan pernah melewati hari dan malam, pagi dan sore tanpa peristiwa manunggal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sohibu baiti dengan seluruh kalimatnya yang Anda bisa pelajari itu kesadaran yang terus-menerus bahwa sohibul baiti awakmu yo Gusti Allah dheweku yo kowe ya kowe ora melu gawe yo. Anda ndak ikut bikin rambutnya, rambut Anda ndak ikut bikin gawe lambe sing manis kae yo yo ora iso gawe dhewe. Semua bikinan Allah. Dan di dalam rumahnya Allah itu ada kursi yang kokoh. Kursinya Allah itu meliputi seluruh alam semesta. Berarti meliputi seluruh bangunan jiwa Anda. Kemudian Allah meneguhkan wala ya'udhu khifduhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi Allah itu maha tinggi tapi juga maha agung. Jadi ketinggian itu vertikal. Kalau kebesaran itu, keluasan itu horizontal. Tapi kalau al-azim itu bangunan dari seluruh ketinggian dan keluasan. Kalau dibikin diameter atau bulatan, maka itulah al-azim, bahwa al-aliyul azim. Nah, ini pertama. Jadi Allah tuan rumahnya. Bawalah kesadaran ini ke setiap langkah di mana Anda melakukan sesuatu. Nyambut gawe, sekolah, moco. Sing bingung pas yang-yangan. Waduh, yang-yangan ini Gusti Allah ning jero kue. Waduh, kudu hati-hati. Gitu, ora jajal-jajal terus. Eksperimen. Try out. Apa meneh anu bahasa lain, Mas? Try out apa? trial and error gitu. Satu turutnya. Oke, jadi pokoknya itu dibawa kemana dan enggak usah diserem-seremkan. Begitulah kesadaran kita. Nah, kemudian rumah ini tidak diakui. Artinya manusia kalau tidak mengetahui dan tidak mengakui bahwa engkau adalah kalian dan alam semesta adalah rumahnya Allah, maka akan terjadi masalah dengan setuan rumahnya. Ideologi-ideologi modern, demokrasi, materialisme, sekularisme adalah satu tindakan yang tidak mengakui rumah Allah, sehingga dia mengusir Allah dari rumahnya sendiri, sehingga Allah kemudian dijadikan satpam, pas butuh bingung, pas bahaya jauh tulung, pas mangan lali, kan gitu. Nah ini eksplorasi pemaknaannya monggo, ini pintu saja yang saya buka. Shamsu Falbe